Kita pada kesempatan kali ini akan memberikan faedah tentang kelembutan hati, ya, supaya hati kita ini lembut, tidak keras, ya, rokba perrokoik, supaya sebagai seorang pemuda kita tidak selalu hati kita ini keras. Karena para ulama salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut, yaitu hati-hati yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti bahwasanya seorang pemuda itu identik dengan hati yang keras dan dengan kekuatannya, tapi seorang pemuda tentunya dia harus bisa menjadikan hatinya itu tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan dia senantiasa bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara para a'immah yang sangat terkenal dari Imam Tabi'in, yaitu Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, beliau memiliki seorang anak yang bernama Ali, Ali ibn Fudail ibn Iyad. Ali seorang pemuda, tapi pemuda yang memiliki hati yang sangat lembut, memiliki hati yang sangat lemah dan lembut karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ali ibn Fudail ibn Iyad rahimahullah, kebiasaan beliau ketika sholat di belakang ayahnya, yaitu Al-Imam Fudail ibn Iyad, senantiasa Ali ibn Fudail ketika sholat di belakang ayahnya menangis dan pingsan. Ya, beliau setiap kali sholat di belakang ayahnya selalu mencucurkan air matanya, menangis. Ya, tidak jarang beliau pingsan. Sampai Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah melarang kepada istrinya untuk melarang Ali untuk keluar sholat di masjid. Kenapa? Karena Ali ibn Fudail seorang pemuda yang dia setiap sholat dia pingsan. Pingsan bukan karena penyakit ayam, tapi pingsan karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap kali dia sholat menangis dan tidak jarang dia pingsan. Sehingga Fudail mengatakan kepada istrinya, jangan kau bolehkan Ali keluar untuk sholat di masjid, karena dia sering pingsan. Suatu ketika Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, ketika dia hendak sholat berjamaah bersama kaum muslimin, dia melihat di menghadap ke jamaahnya dan dijumpai tidak ada Ali ibn Fudail, anaknya. Ketika dilihat tidak ada Ali, maka Fudail ibn Iyad dia sholat. Ternyata Ali ibn Fudail dia terlambat datang, dia masbuk, belakangan dia datang. Dan ketika Al-Imam Fudail ibn Iyad membacakan ayat-ayat Allah dari surat-surat pendek, ternyata Fudail ibn Iyad di belakang mendengar bacaan ayahnya ketika itu. Seketika itu pula Fudail, Ali ibn Fudail dia jatuh. Dia jatuh pingsan, dan di saat itu pula nyawanya dicabut oleh malaikatul maut, meninggal dalam keadaan salat. Inilah Ali ibn Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, anak dari Imam Al-Imam Fudail ibn Iyad, seorang pemuda yang memiliki hati yang sangat lembut. Maka ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, jadi kita sebagai seorang pemuda jangan kita identik dengan sesuatu yang berbau kekerasan, sesuatu yang seakan-akan bahwasanya seorang pemuda itu harus menunjukkan keberaniannya, gagah berani, ya, seorang pemuda harus dia bertindak arogansi dan lain sebagainya. Tapi hendaklah kita bisa menempa hati kita ini supaya kita tunduk dan patuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan hati kita ini lunak. Biasakan air mata ini menangis mencucurkan air matanya di tengah malam. Biasakan kita menangis, menangisi dosa-dosa kita. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ainan la tamassuhuma an-naru abada. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi hududillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selamanya. Dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selamanya. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Mata yang senantiasa dia menangis mencucurkan air matanya karena takut kepada Allah. Ya. Mata yang senantiasa dia menangis mencucurkan air matanya karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi hududillah. Dan mata yang kedua yang tidak akan pernah tersentuh dengan api neraka selamanya adalah mata yang dia senantiasa awas ketika dia ditempatkan di perbatasan negeri kaum muslimin ketika dia berperang. Dia menjaga daerah terluar dari wilayah kaum muslimin di perbatasan-perbatasan. Inilah dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selamanya. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang dia terus-menerus mencucurkan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mencucurkan air mata kita karena takut kepada Allah? Sudahkah kita menyesali perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan setiap hari, setiap malam, siang dan malam kita berlaku dosa kepada Allah? Manusia adalah makhluk yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Dalam hadis qudsi yang panjang dari hadisnya Abu Darda radhiyallahu anhu dalam Bukhari Muslim, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian siang dan malam telah melakukan kesalahan kepadaku, kata Allah. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian siang dan malam melakukan kesalahan kepadaku, kata Allah. Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an. Dan aku adalah zat yang memberikan ampunan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita manusia. Siang dan malam kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam kita bermaksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada kita untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama pintu taubat masih terbuka, selama nyawa seseorang belum sampai di kerongkongannya dan matahari belum terbit dari arah tenggelamnya, maka pintu taubat maftuh, terbuka. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bahwasannya seseorang yang dia senantiasa berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, niscaya hatinya akan menjadi keras. Dia banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, maka hatinya akan keras. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, carilah kesempatan yang baik di tengah malam untuk kita memohon ampunan kepada Allah dengan mencucurkan air mata kita, menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, nazalu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal layl faqala hal min sa'il fa'u'tiya lahu hal min mustaghfir fa'aghfiru lahu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam pada sepertiga malam terakhir Allah turun pada langit dunia. Langit dunia adalah langit yang bisa kita lihat, yang paling dekat dengan bumi itu adalah langit dunia. Setiap sepertiga malam Allah turun di langit dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hal min sa'il fa'u'tiya lahu, apakah ada pada sepertiga malam ini orang yang memohon, meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikan apa yang dia minta. Hal min mustaghfir fa'aghfiru lahu, apakah ada dari hambaku pada sepertiga malam saat ini yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadanya. Dan aku malu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hambaku menengadahkan tangannya dan aku tidak mengabulkan doanya. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk kita memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama ataupun para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in, mereka juga memiliki hati yang sangat lembut takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah datang sebuah riwayat hadis عند Tirmidhi, dahulu Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ketika dia melewati kuburan, melewati pemakaman, tiba-tiba Uthman ibn Affan menangis. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, beliau ketika melewati makbara atau kuburan, beliau menangis. Menangis dengan tangisan sejadi-jadinya. Kana idza ra'al qabr baka ishtadda buka'u. Dahulu Uthman ibn Affan ketika melihat kuburan, dia menangis dan tangisannya menjadi-jadi. Qila lahu, ya amir al-mu'minin, tadhkurul jannah au an-nar au tadhkuru hadha? Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Apakah engkau mengingat surga dan neraka? Atau engkau justru mengingat ini, yaitu mengingat kuburan? Kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu menangis. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala al-qabru awwalu manazilul akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aysar minhu wa man lam yanjahu minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika melihat kuburan, beliau menangis. Menangis dengan tangisan sejadi-jadinya. Lalu ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Apakah engkau mengingat surga dan neraka, atau engkau mengingat kuburan? Kata Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bahwasannya kuburan itu merupakan tempat tinggal pertama bagi seorang mukmin. Kuburan itu tempat tinggal pertama bagi seorang hamba. Al-qabru awwalu manazilul akhir. Kuburan ini tempat tinggal pertama untuk menuju negeri akhirat. Barang siapa yang diselamatkan dari siksa kubur, maka yang selepasnya dia akan dimermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yanjahu minhu fama ba'dahu ashadd minhu. Barang siapa yang dia tidak selamat dari siksa kubur, maka yang selepasnya di negeri akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu mandara qat illa wal qabru afdha'u minhu." Kata Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, "Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan." Mengerikan dalam artian yaitu di balik tanah. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada yaitu kuburan, artinya orang-orang yang ada di balik tanah atau jenazah-jenazah yang di balik tanah tadi. Inilah Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Begitu lembutnya hati beliau ketika lewat kuburan, beliau menangis. Tidak tahan beliau melihat, karena beliau mendengar, beliau teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-qabru awwalu manazilul akhirah." Kuburan itu merupakan tempat tinggal pertama bagi seorang hamba untuk menuju negeri akhirat. Barang siapa yang selamat dari siksa kubur, maka dia yang selepasnya setelahnya di negeri akhirat dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, maka yang selepasnya di negeri akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu menangis. نحن مستقبلون مراحل لا ندري ما حالنا بها يا أمة محمد. Kita kedepannya kita akan dihadapkan kepada suatu permasalahan. Kita semua akan menghadapi perpindahan ataupun pergantian tempat dari negeri dunia. Kita akan masuk ke alam kuburan, dari alam dunia kita ke alam kuburan, kemudian ke alam barzakh di yaumil qiyamah. Semua kita akan mengalami perubahan. Kita tidak tahu keadaan kita ke depannya seperti apa. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu. Ala tarawna anna an-nasa yadfanuna al-mayyit wa yarassuna 'alayhi at-turab thumma yatawallawna 'anhu. Mungkin ada di antara kita suatu ketika, suatu hari kita mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah, kemudian jenazah ini sudah ditimbun dengan tanah. Kemudian jenazah ini ditinggalkan oleh orang-orang yang telah menguburkannya. Manusia berpaling dari jenazah tadi. وَلَا يَدْرُونَ مَا يَحْدُثُ لَهُ. Manusia yang masih hidup, mereka tidak tahu apa yang akan menimpa sang mayit tadi. Tidak ada yang tahu. Kita habis mengantarkan jenazah, menguburkan saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, kaum muslimin. Sudah selesai dikebumikan, sudah ditutup dengan tanah. Manusia pergi pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dengan sang mayit tadi. Tidak seorang pun yang tahu. Wala yastati'u an yattasila bi abin wala bi ummin wala bi akhin wala bi waladin wala bi zauja. Sang mayit tadi ketika dia sudah dikebumikan di dalam tanah, di dalam kuburan di balik tanah, yang mana kerabat, keluarga, teman-temannya sudah meninggalkan dia dan dia seorang diri di dalam kuburan. Di saat itu pula dia sudah terputus komunikasi dengan seluruh keluarga dan kerabatnya. Dia sudah tidak bisa lagi menghubungi ayahnya, tidak bisa menghubungi lagi ibunya, tidak bisa menghubungi lagi saudaranya, tidak bisa menghubungi lagi istri ataupun suaminya ataupun anak-anaknya. Semua komunikasi terputus saat itu pula. Ketika mayit sudah masuk ke dalam tanah, sudah selesai dikebumikan, dalam hadisnya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu di dalam Musnad Imam Ahmad yang disahihkan oleh guru kami Syekh Mukbir rahimahullah taala, di dalam Sahih Musnad, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai mengebumikan jenazah, beliau berdiri di samping yaitu kuburan yang baru dikebumikan tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada para sahabatnya yang hadir di kuburan ketika itu, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbit fa innahu al-ana sayus'al." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada para sahabat yang hadir ketika itu, "Istaghfiru li akhikum." Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu ini, yaitu sang mayit. "Was'alu lahu bitathbit." Mintakan kepada Allah ketetapan hati untuk bisa dia menjawab pertanyaan dua malaikat. "Fa'innahu al-ana sayus'al." Karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat. Pertanyaannya cuma tiga. Tiga pertanyaan yang akan diajukan oleh dua malaikat yang ada dalam kuburan. "Man rabbuka? Wa ma dinuka? وَمَنْ رَجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ." Apa agamamu? Siapakah Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapakah orang yang telah diutus kepada kalian? Tiga pertanyaan ini saja yang akan diajukan di dalam kuburan. Dan orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, mereka akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menjawab. Tapi orang-orang yang mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka akan mengatakan, ha ha la adri. Saya tidak tahu. Saya cuma mendengar manusia dan saya ikuti apa perkataan manusia. Di saat itu pula, dia akan disiksa oleh malaikat dalam kuburannya. Disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Inilah keadaan mayit yang ada di balik kuburan, di balik tanah kuburan. Mereka semua, kalau seandainya boleh mereka meminta izin untuk kembali di dunia, niscaya mereka akan berlomba-lomba melakukan amalan kebaikan. Mereka ingin bersegera melakukan kebaikan dari amalan perbuatan yang dahulu mereka tinggalkan. Mereka sangat sangat berharap sekali untuk mereka bisa dikembalikan lagi di dunia supaya mereka bisa beramal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika beliau melewati kuburan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Lau ta'lamuna ma fi nafsi la dhahittum qalilan la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bisa mendengar, yaitu mayit ataupun jenazah yang sedang disiksa, Rasulullah bisa mendengar. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui," kata Rasulullah, "la dhahiktum qalilan la bakaitum katsira." Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu orang-orang yang sedang disiksa dalam kuburannya. Kalau kita semua mengetahui, mendengar teriakan, tangisan, jeritan orang-orang yang disiksa dalam kuburan, niscaya kita akan berpaling dari dunia. Kita sudah tidak menginginkan dengan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa mendengar tangisan dan jeritan orang-orang yang sedang disiksa dalam kuburannya. Qala thumma la nadri ma yahduthu lahu wa rubbama kana fi adzabin. Kita tidak mengetahui keadaan sang mayit ataupun jenazah yang ada di balik tanah tadi. Kita habis mengantar jenazah, masing-masing pulang ke rumahnya masing-masing, ke keluarganya masing-masing. Tidak seorang pun yang tahu apa yang terjadi dengan mayit tadi. Bisa jadi mayit tadi sedang disiksa dalam kuburannya. Ketika dia diberikan 3 pertanyaan, dia tidak bisa menjawab. Maka wajib dia untuk menerima siksanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Famarat alaihi al-janazatul ula, faqala janazatun man hadhi. Pernah suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, lewat jenazah yang pertama, Rasulullah bertanya, ini jenazah siapa? Lalu para sahabat berkata, ini jenazah Fulan ibnu Fulan ya Rasulullah. Lalu manusia ketika itu banyak mengumpat dan mencaci maki jenazah tadi. Orang ini ketika masa hidupnya ahlul ma'asyat, orang ini orang yang keji dan mungkar, orang ini melakukan kejahatan dan sebagainya. Alhasil manusia banyak mengumpat jenazah tadi. Rasulullah mendengar apa yang disampaikan sahabatnya, Rasulullah cuma menjawab, wajabat. Lalu tidak lama, tidak berselang lama, lewat jenazah yang kedua. Famarat bijanazatin ukhra. Fa'udhniya alaihin nasu bil khair. Lalu manusia banyak memuji jenazah yang kedua tadi. Jenazah yang kedua tadi dipuji oleh manusia. Ini jenazah Fulan ibnu Fulan. Ini orang masa hidupnya, masya Allah, orang yang baik, orang yang taat beribadah, orang yang senantiasa pergi ke masjid, orang yang senantiasa menolong saudaranya. Alhasil pujian yang diberikan oleh sahabat ketika itu kepada jenazah yang kedua, Rasulullah jawabannya sama, wajabat. Lalu para sahabat bertanya, wama wajabat ya Rasulullah? Apa yang kau maksudkan dengan wajabat ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Famarat alaina janazatul ula fa antum athnaytum alaiha bisyarr, fawajabat alaiha binnar. Famarat bijanazatin ukhra fa antum athnaytum alaiha bil khair, fawajabat alaiha bil jannah." Tadi lewat jenazah yang pertama, kalian mencaci maki dan mengumpat jenazah yang pertama tadi. Ini jenazah orang yang jelek dan lain sebagainya. Maka Rasulullah wajib atasnya untuk mendapatkan neraka. Lalu lewat jenazah yang kedua, fa antum athnaytum bil khair. Kalian memuji jenazah yang kedua dengan kebaikan, maka wajib atasnya untuk mendapatkan surga. Antum syuhadaullahu fil ard. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Jadi hadis ini riwayatnya sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah taala di dalam Al-Jami'u Sahih, Al-Jami'u Sahih mimma laisa fi sahihain. Dari hadisnya Umar bin Khattab dalam Musnad Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Tapi pada kenyataannya, prakteknya di lapangan sekarang, banyak sebagian orang ketika selesai menguburkan jenazah atau selesai mensolatkan jenazah di masjid, dibentangkan jenazah di depan, lalu sang imam atau sang guru tadi di depan mengatakan kepada jamaah yang ikut menyolati, bapak-bapak, bagaimana menurut bapak-bapak jenazah ini? Jenazah ini jenazah orang yang baik apa jenazah yang jelek? Maka jamaahnya mengatakan baik. Baik apa jelek? Baik. Ya, jelek apa baik? Baik. Ya, maka dianggap ini persaksian. Persaksikan bahwasanya banyak manusia mengatakan jenazah ini baik. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tapi memang perjalanan hidup seorang hamba itu dilihat dari perjalanan dia selama hidupnya, masa hidupnya seperti apa. Ya, tidak perlu persaksian dipersaksikan di depan masjid, ini jenazah baik atau buruk, jenazah yang baik atau yang jelek. Tidak seperti itu. Tapi memang orang yang dia ketika jalan di muka bumi, dia adalah orang yang baik. Ya. Jadi mungkin kita mendengar kasak-kusuk dari tetangga, teman-teman kita, oh siapa yang meninggal? Yang meninggal si Fulan. Si Fulan. Oh ini orang, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Ya, ini orang dulu demikian-demikian. Ya. Tapi kita tidak bisa menjazm, kita tidak bisa memastikan ini orang pasti masuk surga, ini orang pasti masuk neraka. Tidak bisa. Itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Maha Pengampun, dan ini adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan. Insya'a uzzibu wa insya'a ghufira lahu. Jika Allah menghendaki orang ahlul maksiat, itu kehendak Allah. Jika Allah mengampuni, maka Allah akan mengampuni. Ya. Naam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Lalu disebutkan fa nahnu la nadri ma haluna. Kita tidak mengetahui tentang keadaan kita kelak. Karena tidak seorang pun yang tahu. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita esok hari, tidak ada yang tahu. Apakah kita masih tetap istiqamah di atas tauhid was sunnah, dan ini yang kita harapkan. Tapi semuanya tidak ada yang tahu. Semua tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala tentang perjalanan hidup seorang hamba. Karena Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, ketika dia didatangi oleh orang-orang, oleh salah seorang ya, dari pelaku yang senang mengadakan perkara baru dalam urusan agama, dia hendak berbicara kepada Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, sa'ukallimuka bikalimah. Aku hendak berbicara kepadamu wahai Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin imam min a'immatit tabi'in. Lalu ibn Sirin mengatakan, la walau nisful kalimat, walaupun setengah kalimat aku tidak mau mendengar darimu. Maka orang ini dia berusaha lagi, tayib kalau begitu saya akan membacakan Al-Quran kepadamu. Kata ibn Sirin, tidak, walaupun Al-Quran aku tidak mau mendengar darimu. Kata ibn Sirin, فَإِنَّ قَلْبِي ضَعِيفٌ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُكَلِّبُ كَيْفَ يَشَاءُ. Sesungguhnya hatiku ini lemah, dan hatiku ini di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang membolak-balikkan hati seseorang. Allah zat yang membolak-balikkan hati seseorang. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badirul bil a'mali fitanan ka kita'il lail muzlim yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi kafira wa yusbihu mu'mina yabi'u dinahum bi'arad min ad-dunya. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, badirul bil a'mal, bersegeralah kalian dalam beramal, fitanan kakita'il lail muzlim, karena fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Orang yang terkena fitnah, penyakit fitnah itu tidak berasa. Ya. Orang yang tertimpa penyakit fitnah itu tidak berasa. dia seakan-akan biasa-biasa saja. Ada orang yang terkena fitnah, fitnatul dunia, fitnatul nisa, fitnatul syahawat, wa fitnatul syubuhat. Ya. Ada orang yang dia tertimpa dengan fitnah dunia, dia tidak tahan dengan gemerlapnya dunia. Dia ingin mengejar obsesinya menjadi orang yang sukses di kehidupan dunia. Dia menghalalkan segala cara. Ada orang, seorang pemuda yang dia tidak tahan melihat wanita, godaan wanita. Ya, sehingga dia terjerumus, terjatuh dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya maksiat tetap maksiat walaupun dikemas dalam kemasan bagaimanapun. Ya, yang namanya kemasan itu adalah talbis iblis. Iblis menghiasi dengan hiasan yang sangat indah. Apalagi di zaman sosial media semacam ini. Ya, jangan merasa aman bahwasanya oh alhamdulillah ana ahlu sunnah. Ana alhamdulillah ana sudah menegakkan sunnah, pakaian sudah di atas sunnah dan atribut-atribut sunnah sudah saya kenakan. Ya. Tapi seorang pemuda yang lajang dia tidak tahan ketika melihat lawan jenisnya, seorang akhwat. Demikian sebaliknya seorang akhwat enggak tahan kepada ikhwan. Ya. Di zaman sosial media semacam ini tidak ada dinding pembatas, semuanya dalam genggaman tangan. Semuanya bisa berinteraksi dengan siapa saja. Hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka ketika seorang terjatuh dalam fitnatul nisa ataupun fitnah syahwat wa syubuhat, dia banyak enggak tahu, enggak sadar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira. Pagi hari dia berjalan sebagai seorang mukmin, ternyata pada malam harinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pada malam harinya seorang berjalan di muka bumi dia kufur kepada Allah, ternyata esok harinya dibalik hatinya oleh Allah dia mukmin, beriman kepada Allah. Tidak seorang pun yang tahu. Mereka adalah orang-orang yang menjual agama untuk kepentingan dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara kisah yang lainnya dari kisah aimmatus salaf, yang mereka orang-orang yang memiliki hati yang lemah lembut, yang mereka senantiasa menangis mencucurkan air matanya kepada Allah, yaitu al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kana al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala kana kathirul buka. Dahulu al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau adalah orang yang banyak menangis. Hampir setiap hari beliau menangis. Kana kathirul buka. Kana kathirul buka. Fa'indama kila lahu fi dhalika faqala, wama yudhrini la'alla Allah qad ittala ala dhanbi min dhunubi. Faqala li ihmil fa'inni la ghafartu lak, fa'inni la ghafartu lakum. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau menangis setiap hari. Beliau teringat kelak di yaumil qiyamah ketika dia dihadapkan kepada Allah. Beliau teringat dan terus seakan-akan dia dihantui dengan rasa ketakutan setiap hari ketika dia akan dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menangis, setiap hari menangis, lalu ditanya oleh salah seorang temannya, apakah keadaanmu setiap hari seperti ini? Lalu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmahullah ta'ala, beliau menjawab, beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin bisa jadi kelak di yaumil qiyamah ketika aku dihadapkan kepada Allah. Karena setiap masing individu kita, masing-masing semua pasti akan dihadapkan kepada Allah. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wama yudrini la'alla Allah qad ittala ala dhanbi min dhunubi faqala ihmil fa inni la ghafartu lakum. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kita tidak mengetahui, mungkin kelak kita di yaumil qiyamah kita akan berjumpa dengan Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah membeberkan, telah membuka dosa-dosaku, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Allah telah membuka di hadapanku bahwasanya diriku penuh dengan dosa. Kemudian Allah mengatakan kepadaku, ihmil fa inni la ghafartu lakum. Tanggunglah dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku tidak akan pernah mengampuni dosamu. Inilah yang menghantui Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Setiap hari beliau menangis. Ihmil fa inni la ghafartu lakum fa ana a'tamil fi ghairi al-mu'tamil wa ana wa anta wa ma yudrina inna Allah qad ittala'a ala ba'd dhunubina faqala fa inni la ghafartu lakum. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ketika aku dihadapkan kepada Allah dan Allah paparkan dosa-dosaku, Allah mengatakan, tanggunglah dosamu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Ternyata ketika aku di dunia aku beramal, ternyata amalanku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana a'tamil fi ghairi al-mu'tamil. Ternyata selama aku beramal di dunia amalanku tidak diterima oleh Allah. Wa ana wa anta wa ma yudrina inna Allah qad ittala'a ala ba'd dhunubina fa qala ihmil fa inni la ghafartu lakum. Saya dan anda, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika kita dihadapkan kepada Allah, ternyata Allah memaparkan dosa-dosa kita. Lalu Allah mengatakan kepada kita, saya dan anda, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ihmil fa inni la ghafartu lakum. Tanggunglah dosa-dosa kalian, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni dosa-dosa kalian. Keadaan semacam inilah yang ditakutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau memiliki hati yang sangat lemah dan lembut. Setiap hari beliau menangis karena takut kepada Allah. Dan di antara kebiasaan beliau rahimahullahu taala, beliau setiap hari berkeliling mencari orang yang sakit. Beliau selalu menziarahi orang-orang yang sakit, dan tidak jarang beliau menjumpai orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ketika beliau keluar dari rumahnya, wajahnya masih ceria berseri-seri. Ternyata di saat beliau keluar dan menengok orang yang sakit dalam keadaan ketika itu sakaratul maut, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri melihat seorang yang dalam keadaan sakaratul maut. Maka seketika itu pula Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menangis. Beliau membayangkan kalau seandainya dirinya dalam posisi seperti itu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menangis dengan tangisan sejadi-jadinya, dan dia pulang ke rumah istrinya, ke rumah keluarganya. Pulang beliau dalam keadaan wajahnya murung. Dan istrinya melihat suaminya dalam keadaan wajah yang murung, mencoba untuk menghibur dengan menghidangkan makanan di atas meja makan. Ketika makanan sudah dihidangkan di meja makan, maka istrinya mengatakan kepada suaminya, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "At-ta'am rahmakallah." Makanan telah siap, semoga Allah merahmatimu. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri duduk di meja makan. Duduk di sekitar meja makan bersama keluarganya ketika itu. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala teringat, yaitu orang yang dicabut nyawanya ketika sakaratul maut. Beliau menceritakan kepada istrinya bahwasanya hari ini aku melihat, yaitu orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menangis dengan tangisan sejadi-jadinya. Maka menangislah istri dan anak-anaknya. Meninggilah suaranya dan dia tinggalkan meja makan. Dan hampir setiap malam beliau tidak pernah tidur bersama istrinya. Karena beliau senantiasa takut kepada Allah. Inilah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau yang setiap hari, hampir setiap hari beliau menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ja'a 'inda al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala wa Ibn Majah wa ghairihima min hadithi Abdullah ibn al-Shakhir radiyallahu anhu qala كنت أسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أسمع لصدره عزيزا كعزيز الرحى وفي رواية عزيزا كعزيز المرجل أي كان صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغلي لكثير البكاء كان يغلي لكثير البكاء. Datang dalam riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibn Hibban dan yang selain keduanya dari hadisnya Abdullah ibn Syakhir radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan salat, wa huwa yusalli, ketika beliau dalam keadaan salat, aku mendengar dari balik dadanya terdengar suara bergemuruh. Asma'u li sadrihi azizan ka'azizir riha. Au azizan ka'azizil mirjal. Aku mendengar ketika Rasulullah salat, terdengar dari balik dadanya suara bergemuruh. Yaitu sesenggukan dari tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Rasulullah salat dalam keadaan menangis. Kana yughli li kathiril buka. Dari balik dadanya terdengar seperti sesuatu yang bergemuruh. Yaitu beliau menahan tangisan, sesenggukan dari tangisan beliau, dan para sahabat mendengar tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Yasma'u as-sahaba li sadrihi azizan ka'azizir riha wa azizan ka'azizil mirjal. Sahabat semua mendengar ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat beliau menangis. Sahabat semua mendengar tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan azizan ka azizir riha atau azizan ka azizil mirjal. Dan yang dimaksud dengan al-mirjal huwa judru alladhi yudha'u fin nar har yughli fi shiddatin nar. Al-mirjal adalah suatu benda yang dia diletakkan di dalam bara api yang membara. Kalau dia dimasukkan ke dalam sebuah tempat bejana, maka dia akan bergemuruh suara dari sesuatu yang dibakar di dalam api yang panas tadi. Hakada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yabki. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu beliau ketika salat dalam keadaan menangis dan para sahabat semua mendengar tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata al-iman, la raib annaka quswatul qulub bisababi dhunub bisababi kathrati dhunub. Wahai saudaraku seiman, tidak diragukan lagi bahwasanya kerasnya hati karena ini semua disebabkan karena dosa seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ولهذا نحن نسمع ونقرأ عن سلفنا الصالح الذين كانوا كثيرهم العبادة وكثيرهم الصلاة وكثيرهم الصيام أنهم كانوا دائما مع البكاء. Oleh karenanya, mungkin kita pernah membaca dan mendengar kisah-kisah dari para a'immatus salaf, bagaimana ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang paling taat beribadah kepada Allah, mereka banyak beribadah kepada Allah, mereka banyak berpuasa di siang harinya, mereka banyak membaca Al-Quran, ibadah mereka sangat banyak. Annahum kanu daiman ma'al buka. Dahulu mereka para a'immah salaf, dengan ibadah yang sangat luar biasa, mereka selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kathiruna yabkuna min khasyatillah. Kathiruna yabkuna min khasyatillah. Banyak di antara mereka a'immatus salaf yang mana mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para a'immatus salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka banyak beribadah tapi mereka banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu al-Imam Ayyub ibn Tamim as-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, salah seorang a'imma ahlul hadith. Ayyub, al-Imam Ayyub ibn Tamim as-Sikhtiyani rahimahullah, beliau setiap kali membaca Al-Quran beliau menangis. Setiap kali beliau membaca Al-Quran menangis dengan tangisan sejadi-jadinya sampai matanya membengkak. Dan ketika selesai membaca Al-Quran, beliau cepat-cepat mengambil kain sarungnya dan beliau usapkan di mukanya. Beliau tidak ingin dilihat oleh orang dalam bahasa, tidak ingin dilihat oleh orang lain ketika beliau dalam keadaan menangis. Ketika ditanya oleh orang lain, kenapa matamu merah atau engkau mengeluarkan lendir dari hidungmu, maka Al-Imam Ayyub Ibn Tamim As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya dalam keadaan flu, dalam keadaan flu yang berat, sehingga banyak mengeluarkan air mata atau mengeluarkan lendir dari hidung. Padahal beliau dalam keadaan menangis ketika membaca Al-Quran. Setiap kali beliau membaca Al-Quran menangis. Inilah para a'immatus salaf. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga senantiasa menangis, mencucurkan air matanya kepada Allah. Beliau takut kepada Allah. فقد روى أبو الشيخ وابن حبان من حديث عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال جئت أنا وعمير إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عمير أخبرنا فيما أعجبك بما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكت ثم قال كان ليلة عندي ثم قال يا عائشة دعني أتعبد لربي فقالت قلت يا رسول الله إني أحب كربك وإني أحب ما يسرك مني diriwayatkan oleh Imam Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dari hadisnya Atha bin Abi Rabah dia berkata aku datang bersama Umair kepada Aisyah menanyakan Umar berkata kepada Aisyah beritahukanlah kepada kami wahai Aisyah beritahukanlah kepada kami perkara apakah yang engkau kagumi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka seketika itu pula Aisyah radhiyallahu anha menangis lalu Aisyah menceritakan kana lailatan indi dahulu suatu malam dia bermalam di tempatku kata Aisyah radhiyallahu anha maka Aisyah mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda atau mengatakan kepada Aisyah ya Aisyah da'ni ata'abbadu li rabbi wahai Aisyah tinggalkan biarkan aku beribadah kepada Rabbku maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya Rasulullah sesungguhnya aku senang berada di sisimu dan aku senang mungkin ada sesuatu yang engkau sembunyikan dariku kata Aisyah radhiyallahu anha maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu salat malam kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha kana yusalli thumma baka hatta balla lihyatu thumma baka hatta balla thiyabu thumma baka hatta ballat al-ard wa ma zala yabki hatta ja'ahu bilal yu'adhdhin fi as-salah lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam salat malam Aisyah memperhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata dijumpai Rasulullah salat dalam keadaan menangis beliau menangis dengan tangisan sejadi-jadinya sampai jenggotnya basah oleh air mata beliau sallallahu alaihi wasallam thumma baka hatta ballat thiyabu beliau terus menangis dan menangis sampai bajunya basah oleh air mata beliau sallallahu alaihi wasallam thumma baka hatta ballat al-ard kemudian beliau terus menangis sepanjang malam sampai tanah yang ada di bawahnya basah oleh tangisan air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zala yabki hatta ja'ahu Bilal yu'adhdhinu fi shalah. Beliau tetap menangis sepanjang malam sampai datang Bilal untuk mengumandangkan azan yang pertama datangnya waktu salat fajar. قال فوجدوه يبكي فقال يا رسول الله أتفعل هذا فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wahai Rasulullah Mengapa engkau lakukan ini semua? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lampau, yang telah lampau dan yang akan datang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Afala an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala, "Faqad unzilat 'alayya hadhihi al-laila ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaruha." قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم برسبدا لقد أنزلت علي هذه الليلة آيات من آيات الله ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. Telah turun malam ini kepadaku beberapa ayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ويل لمن قرأها ولم يتدبرها, sungguh celaka bagi barang siapa yang membaca ayat-ayat Allah tapi dia tidak pernah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan langit dan bumi, dan di sana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam saling silih berganti. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi barang siapa yang mau berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis sepanjang malam. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi qad ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yabki hatta yabla lihyatuhu wa yabki hatta yabla thiyabuhu wa yabki hatta yabla dhil ard. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosanya yang telah lampau dan akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menangis sampai basah jenggotnya, menangis sampai basah bajunya, menangis sampai basah tanah yang ada di bawahnya. Walihada yakulu al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabihi mujtami'ina fa qala ma yaf'alu ha'ula qila innahum yadfanuna rajula aw yadfanuna 'inda janazah fanṭalaqa an-nabiy alaihi salatu wassalam فقال البراء فانطلقت حتى أنظر ماذا يفعل قال حتى جاء إلى القبر فجف إلى ركبتي ونظر إلى القبر ثم يبكي حتى بلت التراب ثم قال لمثل هذا فلنعمل يا إخواني. Oleh karenanya berkata Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang memperhatikan sebagian para sahabatnya sedang berkumpul di suatu tempat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma yaf'alu haula?" Apa yang sedang mereka lakukan, yaitu para sahabatnya? Maka dikatakan oleh Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu bahwasanya mereka sedang mengebumikan jenazah. Maka seketika itu pula Rasulullah beranjak pergi menuju kerumunan para sahabat yang sedang menguburkan jenazah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persis di hadapan kuburan jenazah tadi, Rasulullah langsung bersimpuh dengan lututnya dan beliau duduk ke tanah ketika itu. Dan ketika memperhatikan kuburan, beliau langsung mencucurkan air matanya. Sampai tanah yang ada di bawahnya basah oleh tangisan air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Limithli hadza falna'mal ya ikhwani." Dalam kondisi seperti ini, wahai saudaraku, hendaklah kalian bisa mengambil pelajaran dari jenazah yang sedang dikuburkan. Kemudian disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ummatuhu wa yadhkuru mawqifahum wa yadhkuru mawqifu ar-rasul sabiqa yabki rahmatan ala ummatihi rahmatan bi ummatihi wa khawfan ala ummatihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mengingat umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melalaikan melupakan umatnya sama sekali. Sampai detik-detik menjelang wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengingat umatnya. Beliau mengatakan, "Ummati, ummati, as-salah, as-salah." "Umatku, umatku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "salat, salat." La'anna Allahu al-yahud wa an-nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Rasulullah mengingat umatnya, senantiasa beliau mengingat umatnya, beliau takut kepada umatnya. Rawi Muslimun fi sahihi min hadithi Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala qara'a an-nabiy wa alayhi as-salatu was-salam qawlu ibrahim alayhi as-salatu was-salam man tabi'ani fa innahum minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim wa qara'a qawlu isa alayhi as-salam in tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim thumma baka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadisnya Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam beliau membaca ucapan Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an, "Man tabi'ani fa innahum minni." Barang siapa yang mengikuti aku berarti dia golonganku, kata Nabi Ibrahim. "Waman 'asani fa innaka ghafurur rahim." Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ucapan Nabi Isa dalam Al-Qur'an, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk." Kalau seandainya engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. "Fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Kalau seandainya engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Rasulullah menangis ketika membaca ucapan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. "Man tabi'ani fa innahum minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Barang siapa yang mengikuti aku berarti dia golonganku. Barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian ucapan Nabi Isa, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk." Kalau seandainya engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. "Fa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Kalau seandainya engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis. Beliau teringat akan umatnya. Beliau menangis karena takut terhadap umatnya. Beliau menangisi umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan beliau terus menangis sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, faqala Allah taala ya Jibril. Ya Jibril, idhhab ila Muhammad was'alhu lima yubkihi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad, tanyakan kepadanya kenapa dia menangis. Wa rabbuka a'lamu minka, dan Rabbmu Allah lebih tahu daripada dirimu. Faqala Jibril alaihi salatu wassalam, maka Jibril alaihi salatu wassalam beliau turun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, ya Muhammad, lima yubkika, wahai Muhammad, kenapa engkau menangis? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ummati ummati, ummatku ummatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya. Beliau menangis sepanjang malam sehingga Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk pergi menemui Rasulullah. Wahai Jibril, tanyakan kepada Muhammad kenapa dia menangis. Katakan kepada Muhammad bahwasanya Rabbnya lebih mengetahui daripada dirinya. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam beliau turun kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Muhammad, lima yubkika, wahai Muhammad, kenapa engkau menangis? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, ummati ummati, ummatku ummatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki ala ummatihi, yabki khaufan min azabillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi umatnya. Rasulullah menangisi umatnya. Rasulullah takut umatnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu la nabki ala anfusina. Sedangkan kita tidak pernah menangisi keadaan diri kita sendiri. Nahnu la nabki ala anfusina. Kita tidak pernah menangisi tentang keadaan diri kita sendiri. Yabki ala ummatihi. Beliau menangisi keadaan umatnya. Yabki man waqa'a fi dhunubi wal ma'asi. Yabki ala mutahawinuna bis salah. يبكي على شارب الخمر، يبكي على آكل الربا، ويبكي على من يحكم بما بغير بما أنزل الله، ويبكي على عاق الوالدين، يبكي على عصا من عذاب الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau sangat mengkhawatirkan keadaan umatnya. Beliau menangisi umatnya. Beliau takut dan menangisi keadaan umatnya, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menangisi umatnya, yaitu orang-orang yang mereka bermalas-malasan ketika menegakkan salat. Rasulullah menangisi umatnya, yaitu orang-orang yang dia senantiasa mengkonsumsi khamar ataupun narkoba. Rasulullah menangisi umatnya, yaitu orang-orang yang memakan riba. Rasulullah menangisi umatnya, yaitu orang-orang yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Rasulullah menangisi umatnya, yaitu anak-anak yang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah menangisi umatnya, yaitu mereka yang terjerumus di dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhafu min adzabillahi rabbil alamin. Rasulullah sangat mengkhawatirkan akan siksa Allah, adab Allah, yaitu Allah sang penguasa jagat semesta alam raya ini. Wahum la yakhafuna ala anfusihim. Sedangkan mereka manusia, kita semua, tidak ada yang mengkhawatirkan tentang keadaan dirinya. Mereka tidak takut mengkhawatirkan keadaan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arhamu bina min anfusina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih sayang kepada diri kita daripada diri kita pribadi. Wa huwa arhamu bina min anfusina. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu lebih cinta dan sayang kepada diri kita daripada diri kita pribadi. Diri kita pribadi diri kita pribadi tidak sayang kepada diri kita masing-masing. Banyak di antara kita yang mereka bermalas-malasan menegakkan sholat. Banyak di antara mereka yang mereka mengkonsumsi mukhadirat, narkoba. Banyak di antara mereka yang menjerumuskan dirinya dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Mereka tidak cinta dan menyayangi dirinya sendiri. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menangisi umatnya, dia takut umatnya akan disiksa kelak di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menangis? Katakan Allah itu lebih tahu tentang keadaan dirinya. Rasulullah menangisi umatnya, umatku, umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menangisi umatnya dan para sahabat menangisi tentang keadaan dirinya. Para a'immatut tabi'in dan a'immatus salaf, mereka menangisi tentang keadaan dirinya. Mereka sangat mengkhawatirkan ketika mereka berjumpa dengan Allah. Mereka ada yang mengkhawatirkan dengan siksa kubur. Ada yang mereka mengkhawatirkan ketika berjumpa dengan Allah. Semuanya masing-masing takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar al-muslimin rahimakumullah, ikhwani fid din, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, maka hendaklah kita menjadi seorang pemuda, jadilah menjadi seorang pemuda yang saleh atau salihah, jadilah seorang pemuda yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu tempatnya di dalam hati. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW. Ketakwaan itu di hati. Jadilah kita pemuda-pemuda yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jangan kita menjadi pemuda yang malas menegakkan salat 5 waktu di masjid. Jangan kita menjadi seorang pemuda yang bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah. Tuntutlah ilmu selama kita masih memiliki kemampuan yang diberikan potensi yang sangat luar biasa. Sesungguhnya masa muda kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil qiyamah. Masa mudanya dipergunakan untuk apa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hidup di dunia ini cuma enak-enakan. Masa muda kita ini akan ditanya oleh Allah, hilang kemana? Berjalan kemana kita selama muda? Apakah kita berjalan di muka bumi, perjalanan kita ke masjid dan talabul ilm? Atau justru sebaliknya, masa muda kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah wal'iyadu billah. Ingat, masa muda ini akan ditanya oleh Allah. Kita pergunakan, kita habiskan masa muda kita untuk apa? Semuanya ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa enjoy, merasa santai. Oh, bahwasanya kita masih lama hidupnya di dunia. Tidak ada yang tahu. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Tidak seorang pun yang tahu esok hari apa yang akan terjadi. Tidak seorang pun yang tahu kapan ajal akan menjemput nyawanya atau di negeri mana nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Maka ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap hendaklah kita memohon ketetapan hati al-thabat ala hadad din, ketetapan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.